kesana kau pergi membagi cinta. Oh mengapa tak pernah kau coba merubah sedikit saja sifatmu. Berikanlah kasih sayang seperti ku inginkan, walau kau sakiti ku menyayangimu. Demi keutuhan.